Konsultasi Syariah. Puasa Syawal bagi orang yang punya tanggungan qada Ramadan. Pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal atau puasa Syawal bagi orang yang punya tanggungan mengqada? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, jawabannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang mempunyai tanggungan mengqada lalu ingin mengerjakan puasa Syawal 6 hari, apakah dia berpuasa sebelum ataukah sesudah mengqada puasa Ramadan? Misalnya, ada seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan 24 hari dan dia masih punya tanggungan mengqada 6 hari. Jika dia berpuasa Syawal 6 hari sebelum mengqada 6 hari yang ditinggalkannya, maka tidak bisa dikatakan bahwa dia berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa Syawal. Karena seseorang tidak bisa dikatakan telah berpuasa Ramadan kecuali jika menyempurnakannya. Dengan demikian, tidak mendapatkan pahala puasa Syawal 6 hari itu kecuali bagi orang yang telah mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Masalah ini tidak termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang bolehnya seseorang mengerjakan puasa sunnah bagi orang yang punya tanggungan mengqada puasa Ramadan, karena perselisihan itu di selain 6 hari bulan Syawal. Sedangkan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak mungkin mendapatkan pahalanya kecuali bagi orang yang menyempurnakan puasa Ramadan. Fatwa Arkanul Islam. Demikian, Allahu A'lam.